cahaya bulan mulai meredup. Ketika ujian datang untuk menjenguk, percayalah bahwa Allah akan selalu hadir untuk membuka semua pintu langit. Bangkitlah, berjuang dan pantang menyerah. Yakinlah, Allah akan memberi ujian bagi hambanya yang kuat. Yakinlah, ingatlah semua ujian itu adalah nikmat. Dan yakinlah, setelah kesusahan pasti ada kenikmatan. Bangkitlah, berjuang dan pantang semua ujian itu adalah nikmat. Dan yakinlah, setelah kesusahan pasti ada kenikmatan. La yukallifullahu nafsan illa selalu hadir untuk membuka semua pintu langit. Bangkitlah, berjuang dan pantang menyerah. Yakinlah, bangkit.